Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan kita masih pada pembahasan seputar syarat-syarat jual beli. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar, salisan, syarat yang ketiga. Syarat yang pertama, ada keridhaan dari kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Syarat yang kedua, yang melakukan akad transaksi, baik penjual ataupun pembeli, harus terpenuhi padanya syarat-syaratnya. Akil, baligh, merdeka bukan budak, dan rasyid, orang yang tahu mana yang baik dan mana yang jelek akibat dari dia membelanjakan hartanya. Sekarang syarat yang ketiga, an yakunal bai'u malikan lil mabi' au qa'iman maqama malikihi kal wakili wal wasiyyi wal wali wan nadhir, fala yasihu an yabi'a syakhsun syai'an la yamlikuhu. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, la tabi' ma laysa 'indak. Syarat yang ketiga yang harus terpenuhi pada transaksi jual beli, an yakunal bai'u, sang penjual, orang yang menjual sebuah barang, haruslah orang yang malikan lil mabi', benar-benar memiliki barang yang dia jual. Barang dagangan itu memang miliknya, bukan milik orang lain yang kemudian dia jual. Atau barang itu masih barang milik orang lain, tetapi dia memposisikan diri sebagai penjual, pemilik barang tersebut. Au qa'iman maqama malikihi. Atau kalau dia bukan pemilik barang, maka dia menggantikan posisi pemilik barang. Atau qa'iman, dia berdiri sebagai berposisi maqama malikihi, kedudukan orang yang memiliki barang tersebut. Jadi syarat yang ketiga ini, penjual harus benar-benar memiliki barang yang akan dia jual, atau penjual menempati posisi pemilik barang. Kal wakili, seperti misal dia wakilnya, toko beserta seluruh barang-barang yang ada di dalamnya milik A. Kita semua tahu bahwa toko ini dan barang-barang yang dijual di dalamnya adalah milik A. Namun yang menjual si B. Loh kok bisa ini? Oh ternyata si fulan wakilnya. Si A menunjuk, menugaskan, memberikan wewenang kepada si B untuk mengurusi, mengelola penjualan barang-barang yang ada di tokonya. Maka posisi si B ini sama dengan si A dalam bolehnya melakukan transaksi jual beli. Bukan lantas kemudian berarti si B 100% memiliki hak penuh terhadap barang-barang tadi, sehingga ada barang-barang yang dia ingin diambil. Bukan seperti ini. Si B tadi menempati posisi si A hanya dalam transaksi jual beli saja. Sehingga ketika kita membeli dari si B, seakan kita membeli dari pemiliknya langsung. Karena si B ini adalah wakil. Ini boleh. Ini barang milik antum, bukan milik si fulan A. Kok antum yang jual? Iya, saya petugasnya. Saya dipekerjakan, saya wakilnya. Kal wakil, wal wasi atau al wasi. Al wasi ini adalah seseorang yang bertugas mengelola penjualan ataupun pengurusan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia. Misal, ada seorang meninggal dunia, sebelum dia meninggal dunia, dia membuat sebuah surat wasiat. Bahwa hartanya yang di provinsi sana, karena jauh dari tempat dia, di provinsi yang meninggal ini atau yang akan meninggal di provinsi A. Kemudian dia menunjuk seseorang di provinsi B. Yang di provinsi B ini bisa jadi kenalan dekatnya, bisa jadi saudaranya, bisa jadi bagian dari keluarganya. Dan dia tahu ahli warisnya gak mampu untuk mengurusinya. Anak-anaknya masih kecil, istrinya juga tidak mungkin berkecimpung dalam dunia bisnis. Sehingga dia sebelum meninggal dunia hartanya di sana banyak. Katakanlah sepertiga, dan dipersyaratkan oleh para ulama bahwa al-wasi ini tidak boleh mengurusi harta lebih dari sepertiga. Misal dia punya kebun 10 hektar, maka 3 hektar yang di provinsi B tadi sudahlah itu diserahkan kepada wasi. Si fulan meninggal dunia, si B bertugas melakukan tasarruf, transaksi jual beli pada harta yang diwasiatkan kepadanya. Ini boleh. Beda penamaan antara al-wakil dengan al-wasi. Namun posisinya sama. Kedua-duanya menggantikan posisi malikun lil mabi', pemilik dari harta tersebut. Ketika melakukan transaksi jual beli dengan wakil atau dengan wasi, ini sah, boleh. Wal wali atau wali. Wali ini ya wali. Kalau lebih umum terkenal di tempat kita, ada harta anak yatim. Ada anak yatim, dia memiliki harta, tidak mungkin dia mengelolanya karena dia masih anak kecil. Maka datanglah seseorang yang mengurusi hartanya. Seorang yang amin, amanah. Dia mengurusi harta anak yatim tersebut. Dia kembangkan, dia lakukan transaksi jual beli pada harta anak yatim tersebut dengan tujuan untuk menjaga harta si anak yatim dan mengembangkannya. Ketika nanti anak ini telah dewasa, telah baligh, kemudian telah diuji untuk menjalankan usaha harta miliknya, peninggalan orang tuanya, ternyata anak itu sudah bisa, serahkan. Ini harta modalmu, ini keuntungan-keuntungan selama saya urus, silahkan, ambillah ini semua, milikmu, peninggalan orang tua. Ini wali. Ketika anak itu masih kecil, anak yatim tadi masih kecil, hartanya dijaga oleh wali. Wali ini menempati posisi sebagaimana pemilik dalam rangka terkait dengan urusan transaksi jual-beli. Anak kecil ini membutuhkan pakaian, membutuhkan makan, minum, membutuhkan hal-hal yang menunjang kesuksesan dia dalam belajar. Beli tas, beli alat-alat tulis, buku-buku pelajaran. Ini dari mana? Ketika sang wali tidak mampu untuk membelikannya karena kondisi perekonomiannya, maka sang wali tadi mengambil dari harta anak yatim tadi. Apakah boleh? Bukankah ketika dia melakukan transaksi itu bukan barang dia? Iya, boleh. Karena posisi dia sebagai wali. Wan-nadhir. Demikian pula berikutnya, an-nadhir. Nadhir ini terkait dengan harta wakaf. Seorang meninggal dunia, dia memiliki harta wakaf. Dia menunjuk si fulan sebagai nadhir. Yang melihat, mengawasi alur dari wakaf. Apakah yang dia wakafkan itu berupa kebun, berupa persawahan, apa saja, peternakan. Nah, yang mengontrol, mengawasinya itu dia. Yang melakukan transaksi jual-beli, dia. Nadhir ini tadi. Nah, nadhir ini bisa ditunjuk langsung oleh pihak pewakaf, bisa juga ditunjuk oleh pihak pemerintah. Ketika ditunjuk oleh pihak pewakaf, maka sama dia. Posisinya juga menempati posisi pewakaf dalam hal kaitannya dengan transaksi jual-beli. Misal seorang mewakafkan sebidang tanah, di situ ada hasil kebunnya. Entah hasil tambang atau hasil perkebunan. Maka pewakaf sudah menyerahkan kepada nadhir tadi. Sang nadhir dialah yang mengambil alih posisi sang pewakaf. Ini mau dijual ke sana, ini ditentukan harganya sekian. Hasil kebun ini dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling tempat tersebut. Ini haknya pewakaf. Loh, bukankah engkau bukan pemilik dari sebidang tanah yang menghasilkan ini? Iya, saya bukan pemiliknya, tetapi saya nadhir yang ditunjuk oleh pewakaf untuk mengurusi pengelolaan barang-barang yang ada di sini. Maka transaksi jual beli dengan nadhir ini sah. Ini empat kondisi di mana keempat kondisi orang-orang tersebut, wakil, wali, wasi, nadhir, menempati posisi sama dengan pemilik. Selain dari ini, ada rinciannya. Ada nanti disebutkan al-fudul atau fuduli. Atau ada seorang yang kita tidak memberikan izin kepada dia, juga tidak melarangnya. Dia menjual barang kita. Bagaimana ini hukumnya? Ada dibahas oleh para ulama. Maklar. Maksudnya kemana ini maklar? Apakah ke wakil, ataukah ke wasi, ataukah ke wali, ataukah ke nadhir? Ini juga dibahas. Dan bagaimana upah untuk maklar tadi? Apakah dipatok dengan upah tertentu, ataukah terserah dia? Ini juga maksudnya pembahasan dalam syarat yang ketiga ini. Syarat penjual harus memiliki barang yang dia jual belikan. Fala yasihu an yabi'a syakhsun syai'an la yamlikuhu. Maka tidak sah. Fala yasihu, tidak sah. An yabi'a syakhsun, syakhsun seseorang. An yabi'a, melakukan transaksi jual beli. Maka tidak sah seseorang menjual syai'an, sebuah barang, la yamlikuhu, yang dia tidak memiliki barang tersebut. Nah, kalau kita tidak memahami kalimat-kalimat sebelumnya, apa itu wakil, apa itu wali, apa itu wasi, kita hanya memahami kalimat ini, tidak sah seseorang menjual barang yang tidak dia milikinya. Berarti semuanya tadi enggak sah jual belinya. Ada di sana yang dikecualikan. Ada posisi-posisi tertentu di mana seseorang boleh menjualkan barang orang lain. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, berdasar pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu an, la tabi' ma laysa 'indak, jangan engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu, tidak ada pada kita, belum kita miliki. Sesuatu itu bukan menjadi milik kita. Kita bukan pula orang yang diberi amanah. Bukan posisinya sebagai wasi, bukan pula sebagai wakil, bukan pula sebagai wali. Tetapi kita menjual sesuatu tadi. Jangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tabi' ma laisa 'indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang bukan menjadi milikmu. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu-waktu mendatang bismillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم.